wal abdu tawi kawula iku makmurun diperintah bimulazamatil adabi kelawan netepi tata krama. Perintah tugas. Kan nafsu mengkotai nafsu iku tajri terus lumaku apa nafsu tutup iha kelawan watake nafsu lumaku fi maidanil mukhalafati ing dalem lapangane pasulayan. Tegese pasulayan kang dianggap kaya lapangan. Tegese yus memang arena permainane nggih ngoten iku jenenge nafsu niku selalu bantah lek dikongkon melu tata krama. Mriki jenenge tata krama niku mesti mengikat. Nggih ta? Jenenge tata krama niku tatanan. Krama niku karimun karomun kemuliaan. Tatanan kemuliaan itu pasti mengikat. Iya ya. Ya mesti mengikat jenengan. Kenapa to? Lek bapak kok kudu dahar. Kok kudu sare. Lek aku kok dekok. Nyapa to kok ya ora oleh upama digawe padha to. Bapak dahar. Aku ya dahar kok ora oleh. Ora kok salah oleh gak oleh, tapi ngono wae. Wis lakonana ngono. Kok lak kowe sing ngasor dhewe. Mereka tatanan kemuliaanmu hilang. Dan ternyata memang sejak awal gak ada tatanan seperti itu. Bukan masalah. Contohnya seperti bahasa Indonesia. Ayah tidur. Saya tidur. Ya gak masalah. Karena memang sejak awal bahasa itu tidak ada tatanan seperti itu. Jadi jenenge toto kromo. Itu panjang mesti nyendet. Lah nafsu ini udah disendet itu moh. Mboten. Wal abdu utawi kawula iku yaruddu selalu nolak sapa abet ha ing nafsu bijudihi kelawan seluruh kekuatane abet nolak ansu ilmu tolabati saking eleke tuntutane penjaluke nafsu kawula sing bener niku senajan nafsu ini kununtut dan alih nafsu ini jalan dan alih ini kok tapi kalau ada uang yang dihormati karena kamu lah yang dihormati nafsu ya diempat kusuk lah nanti ini lah uang sembilan tanya nanti ini lah yang uang yang pun ngerti kamu lah yang pun ngerti lah nafsu ini kudu dididik ini lah yang dipenjaluk kudu di empat kudu ditolak. Panjang aturannya kecamatan. Mula paman mengkotai sopong ku atlako ngecolakan sopoman. Ngelepas sopoman ananaha utawa inanaha ing kendaline nafsu. Fahwa mengkotai man iku sarikuha. Jadi rombongane nafsu, rombongan fifasadiha ing dalam kerusakane nafsu. Ora urung nek sampai nafsu njaluk sing bangsa ngrusak-ngrusak. Njawu niki lek sampe diarani pengrusak sing dihukum ora nafsune tok. Sak wonge melok dihukum. Ngerti nggih? Apa saged? Ah maaf saya emosi. Apa sing dihukum emosine tok? Sak wonge dikampleng ta. Nggih, niku krana napa ucapane ora duwe unggah-ungguh ora duwe tata krama akhire malah sing kena sebet awake nafsune malah ora melok lara jane mulane kudu dididik nafsu niku ngoten. Nah dalam hal soal didik mendidik nafsu niki supaya iso nenggoni tata krama niki niku ternyata antara satu orang dengan yang lain tidak sama. Dan mereka setiap orang punya kecenderungan yang berbeda. Kecenderungan nafsu itu beda-beda senajan podo elee, ngerti lho. Podo amaroe, ini kecenderungan amaroe itu beda. Sing sitok senengane maling, sing sitok senengane ngapusi, sing sitok senengane itu nopo, ngerti lho, liane neh, keelean liane. Sing sitok senengane jatah si wong, ngono sing tak senengane. Nafsu niku macam-macam tuntutane, dewi-dewi. Mula soal mujahadai, soal pendidikane, soal riyadoi, latihane, niku nggih kudu beda-beda. Dan beda-beda lek kecenderungane model bedes, ya latihane model bakal ape bedes. Lene keliarannya itu model jaran, sing latih ya model latihane model jaran. Lek kecenderungane nafsu niku koyok babi. Senengane mangan, nah itu latihane latihan waliane babi. Sak terusé. Mungkin yang namanya sifat kebinatangan itu selalu ada pada manusia. Makanya niku power, niku salah satu bentuk kendaraane menungso. Mula wayah talifulan bido-bido pemabaran. Ya karena kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma rupane minal mujahadati. Nyatane mujahadah, latihan waryadoti lan tegese latihan. Didik nafsu. Oleh bido bistilafil asosi sebab beda-bedane pira-pira awak-awakan. Ngoten. Didik nafsune wong tani karo didik nafsune pedagang beda. Mergo lek wong tani niku ora patek duwe sifat angah-angah. Biasane tumbuh wong tani kecenderung lumuh. Mergo kulino ning ngenteni. Nggih. Ngenteni jagakno akibate ora patek wani. Ngreko-ngreko sing kira-kira dadi inovasi bahasane wong sakniki. Dijak golek sing model anyar niku wong tani ora patek wani. Mergo cilik ruwe kuwi ya tukulane sing ngono kuwi betul-betul tukulan. Ini, ya, disebar jadi, apa, gabah disebar jadi ini, tukul jadi pari. Ngoten niku pun jadi wiridane cul cilik ruwe ngoten niku dadi dijak sing model-model bentuk liya-liya ngalok wong tani. Ning malian nek nafsune dagang. Dagang niku pun salatono pun salatono lha niku siji maneh. Ya dadi dhewe mengke lek nafsune model napa? Nafsune tukang. Ya nafsune tukang niku wis pokoke jam kuwi sing cepet dan garapane oleh akeh. Cara kuwi digolek cara sing cepet garapane oleh akeh. Soal kuat ora kuat mbuh. Niku nafsune tukang. Niku lek nek modele yen arek ndelok-ndelok apa borongan apa harian. Lek borongan ya piamri ndang oleh akeh borongane nggih. Jadi dinone setitik ning hasil kerjane oleh akeh. Lah nek akate kok harian ya piamri pekerjaan sing sakmono kuwi iso pirang-pirang dina ora barbar lho. Ini kan dhewe penyakit dhewe-dhewe to nggih. Lah mungkin nafsune kiai benten male. Nafsune kiai niku cenderung tidak mau disaingi. Mungkin kiai niku gampang hasut to. Apa male ndang mondoke bareng. Jadi mondok ibarang, iya ini ya podo. Dilala mulai kau podo, jigur masyarakat di sosial podo. Dia mungkin kok kecenderungannya masyarakat. Sing melok ini gak podo ini, wah ini bisa tarung terus. Ini bisa disitu, aku rasa salah tadi, kau jemak memkono. Ini bisa disitu, ini ketemu podo ini. Belanja menunggu, ini gue gak tau apa lah mergosa iki gue. Itu rasa mak memkono, sehingga saya menunggu. Dan iku mungkin penyakit pejabat gitu nih. Penyakit pejabat itu bisanya arogan. Arogan itu metu tak kabure rumangsa kabeh iki dadi rakyatku kudu manut aku kabeh lah ora tak pateni kabeh. Itu penyakit pejabat. Mungkin penyakit ono meneh gadhek dhewe-dhewe. Iku duwe aturan dhewe-dhewe. Mungkin penyakit bangsawan benten male. Mula farubah saksin. Mongko pirang-pirang. Awa-awaan. Iku zakiyal fitroti. Kang. Farubah saksin mongko pirang-pirang utawi. Mongko pirang-pirang utawi awa-awaan. Iku zakiyul fitroti. Napa ini? Limpat fitroi. Enten tiang itu semuanya sejak lahir memang sudah limpat. Mencerdas. sehingga secara gawan urip dia itu dilalai cek cilik wis ora unggah-ungguh. Cek cilik iki lho. Ayo gak parek nangis, lu kayak paham padahal yo mbuh paham ora tapi ayo anak bae salat, gak parek nangis meneng. Lah ento bocah ngenten ngoten sing cilik kaya bedah ngoten ngenten. Jenengna kaya yo pancen bener tenan. Urip iku zakial fitrati. Cerdas daya tangkap fitrah. Instingnya memang cerdas. Jadi diisyarahi tak wis paham. Jadi ini cukup diisyarahi ngono tak wis paham. Maksud. Ngene lho, tiyang iki sing gluwem sampe dicolokne ora ruh ya nek. Jadi lek wong cerdas ya kadang-kadang diomongi. Napa ngoten wis nyaut. Bahaya merine. Wow, lho iki kok jawab pisan to. Apa sih aku muni bayangku nyaku ya lho. Iku cerdas. Dadi apa bahaya merine ngono tak wis ora ngono lho. Mergo nek kula diure Jawa. Diure Jawa mergo ndek pas iki teng pondok biyen ngono lho. Teng pondok biyen. Pas ya mbake ditimbali kiai, delalah kon suguh wedang karo kiai. Lah pasang pawon. Petuk bocah sing bisir pas jogone teng pawon korah-korah teng pawone Pak Yai. Nah, terus petuk sirsirane teng pawone Pak Yai. Metu gale suguh teng guyu. Dene iki anek sing roh ngoten. Lah sing roh terus meneh bayem rine lho kok iki. Wis cerdas ngeroso. Iku jenenge zakiul fitrah. Dene sing ora paham lho. Bayem mriki biyen bayu diri yo ngono. Jadi omong bayem rine ora nyantol-nyantol. Yang itu masih nonton sing zakiul fitrah, sing cerdik, cerdas. Napa senenge? Fitrah, fitrah niku asal kedadian sejak awal wajah dewe cerdas. Enten tiyang niku sing karimus sajiyati. Karimus sajiyati kang mulya wateke. Mulya wateke. Sahlil muqodati kang gampang dituntun. Jadi orang sampai dibuat sapi ini mana? Enak sih dibuat, dia tu agak gelem budal, enak sih cukup rumis roh jalan itu. Sapi mana dibuat lagi? Tapi dibuat. Kan tentang sini model pitik miber. Enak sih model mentok jobirong. Ah, ada tu digurat. Ah, orang orang ale tu tolak, tolak. Padahal tak barang ni bangga orang ale mentok. Nggih. Lha ya sing waduh cerdas ana obah tok wis miber. Nggih, gesik. Wong kewan wong ya beda-beda. Lah menungsa niki enten sing model ngoten niku, gampang dituntun. Enten male sing layah taji, nggih, nek gampang dituntun kuwi layah taji ora butuh fidzalika ing dalem mengkono-mengkono didik tata krama. Ora butuh ila kasirin maring akeh. Ila kasiri mu'anatin maring akae perbio enten akae tenaga wala ta'abin lan ora ngangelno. Jadi ora patek kangelan, ora patek di napa jenenge digiring-giring maupun budal diri. Iki niku termasuk modele para nabi. Ya modele para nabi niku pancen pun wis fitrahe pancen pun disiapno ngoten niku dadi nggih. Cicile wis ketok lomane, wis ketok lah pinter mimpin, niku pun ketok. Niku gawan, gawan. Ora kena ditolak, ora kena dijaluk. Kadang-kadang sing nampa sok ora paham. Duwe anak cukup napa sak toples, jajan sak toples, gowo metu, kudu lan dudum-dudum kok kanjal, kok sing ngamuk mae. Hebat niki padahal iki bocah niki jenenge duwe jiwa loman. Dua jiwa loman, dua jiwa memberi. Dah kok malam mae sing wateke medit ngekang-ngekang. Ini akhirnya tertabrakan. So anak ini udah dipancaroba. Nek ndelok asline gawane-gawan loman tapi ndelok didikane gawan medit. Akhirnya bocah iki dadi bingung. Medit apa loman? Medit apa loman? Lah akhirnya malah sok ngawur. Lah jelas, lingkungane lingkungan sing ora patek beres pisan. Lek pas kancane mendem loman. Pas kancane ngamal ibadah malah cetil. Iki wis ruwet iki mungkin. Tapi lek sing pancen tiyang niku niku wae ikhtiare lak riadoh iki lek dijek niku lak ikhtiare. Di samping enten taufik rupa fitrah niki. Jadi lek bocah niku wis pancen dasare wis gampang dituntun. Niku wong Jawa ngarani gatrekan. Dadi kurungus pisan wis nyaut, kurungus pisan contone pisan wis iso. Malah kadang-kadang niku ngarang dhewe, bercontoh pisan lho, Pak. Iso ngias dhewe. Oh, nek ngono ngene ya iso, oh nek ngono ya iso. Niku kadang-kadang celebunge cah cilik iso sok luwih cerdas timbang rancangane wong tuwa. Ngerti. Mula niku nate dicuwekne anak kula. Jadi anak kula sing nomor sutra nomor kalih tukaran. Lo Senin tukaran ae. Wah, Sri Yodino ini kula mboten sadar dia mbek ndelok TV apa kartun. Ndelok TV kartun minggu-minggu. Nah, kula niku teng jero kamar kali ibu niku banta-bantan jane ora tukar jane banta-bantan perkara nggih enten masalah ngoten niku ibune dhewe pendapat dhewe kula dhewe pendapat dhewe iki adu argumentasi. Jangan orang tukaran, tapi itu karena diinjing wabar kalau sudah ada perkara tukaran. Ini melebu di orang guyublas, anak kalau si nomor loro ini. Melebu, ayo, ibu ini, abai, ketularan adik tukaran. Jadi ini kita milik apa? Sakit niasnya, mbak. So, kok yang ada nilai menopi tukaran? Kok iso majak, no, lah? Si mau dia kalau masih bantah-bantahan, tak tuduh tukaran. Genten saat ini, kalau bantah-bantahan mbak ibu ini, dia macam, lek nunggu itu ya tukaran, ayo ketularan dulu. Oh ternyata yo, kadang-kadang penemuan anak kecil itu lebih murni daripada perasaannya wong, wong tua. Jadi gue sing, lek nunggu itu lek tesis cili, nunggu itu buat tempat kangelan dijek. Ada lagi, mana jurang ten unen-unen apa mengukir, apa mendidik anak di waktu kecil seperti mengukir batu. Jadi gampang tipe gampang ketok. Di atas gampang ketok, tapi yang kudu di bulan balen. Enten male waruba sahsin pan. Pirang-pirang utawi awak-awakan iku yakunu ana apa haluhu tingkae sahsin iku ala aksi hate ngatasé waliane iki mau. Nek sing waliane itu seperti ya falajaroma. Mengko mesti pala jaroma mongko mesti yahtaju butuh sapa sahsin butuh ila ziyadati ta'abin maring tambahe kangelan wa kuwatin lan ana kekuatan sing meksua kuwatimu marosatin lan kuwate nglatih bulan baleni wa siddati mujahadatin lan bangete meksa-meksa nek sing secara fitrah memang serodok dedel. Secara gawan panjen wis ora patek mulya. Iki krana banyak pengaruh. Banyak pengaruh. Nun sewu lho nggih. Nek tiyang niku bocah niku kok kiwa tengene langgar uripe niku. Iku sak ora-orane niku kenal sing jenenge adzan. Nggih ta? Kenal sing jenenge adzan, kenal sing jenenge pujian. Jadi itu sok gede umpama dijak salat insya Allah ya lebih gampang. Tapi lek cilik ane niku sing dirungokne wong miso. Mergo adoh langgar adoh masjid, omahe anding gerdu. Gerdu ning gone wong main. Ngepos wong main, kate anggere ngeplek no kertu karo diamput. Angkri orang ngajar ya dengkul ngelenyar ya. Nah, maka cah cilik niku teng sandinge niku dolanan bentik, dolanan kekean, dolanan naik kerdu karek ngias entuk lawan. Lah niku untuk merubah dari tata krama yang jelek menuju kepada yang baik, wah itu harus ada tambahan kesulitan, harus ada tambahan kekuatan pelatihan yang lebih intensif cara sak niki. Kudu sering dan harus ada tambahan pemaksaan diri untuk njebol kebiasaan sing elek. Kanton bulan jenengan. Padahal bahasane wong sakniki, watak seseorang itu sangat dipengaruhi oleh suasana suasana ketika anak itu dibentuk dalam kandungan. Ini tu saya tu. Sebenarnya nanti sing sepuh-sepuh ini lah nita ini putra ni. Anakku sing barep biyen saya ini senengannya nyambut gawe. Oh, banyak pas metenge biyen aku cik getol-getol belajar nyambut gawe. Pas metenge bujuku sing anak barep biyen banyak aku pas disurung-surung moro tua dipleter kau nyambut gawe. Karena saya itu bisa terampil nyambut gawe apa iso. Bisa sing nomor loro ini. Senengane main delok TV, ya apa tak iso nyambut gawe. Akhirnya kelingan, oh iya lah, meteng sing nomor loro wis rodok penaknya kalau duit jadi nonton-nonton film ae aku biyen. Mane saiki tiba anak senengane delok film. Mengko sing tiba nomor 3 krana wis rodok mapan karo kanca-kanca. Kanca-kanca desa kono piye diangkat jadi ketua jamaah tahlil. Ini tu tiba anak sing nomor 3 pas metenge pas diangkat jadi ketua jamaah tahlil niku nggih. Jalan anak sing nomor 3 senengane tahlilan. Sok bangsa tuwae senengane ning kuburan. Jadi niku lha mboten ngaten sama jajal, mungkin enten kecenderungan itu ada. Jadi fitrah itu sangat dibentuk oleh pengaruh genetik. Nek teorine Rasulullah namanya al-arwahu junudun mujannada. Jiwa itu akan berkelompok-kelompok dan terkelompokkan menurut watak jenisnya. Bibit jagung itu ya kumpulannya karo jagung bibit mari ngoten. Ini kelompok-kelompok. Nah, lajer wong Jawa nek ngarep lajer. Nah, lajer itu pengaruhnya teng mriki. Nah, itu bisa dicangkokkan sebenarnya. Saged dicangkokne. Teori pertanian enten pelem kecut. Teng mriki nggih enten pelem sing luwegi. Iki kangge ngilangi kecute niki saged digabungin. Cangkok ning mboten cangkok. Pangen iki disisat-sisat tega pedhok ning. Lah iki mengke karo-karone soal gini ku saged. Saged. Niku namine pendidikan. Betul. Pak pancen barang bahane tempe murni, bedelene dile murni dadi yo tempe niku dibakar tok yo enak. Ora usah dimasak ro dibakar tok enak. Tapi lek dasare tempe njos. Ini aku si goreng ibu bonek adil aku panggah rapatek payu didol. Niku jelas ya. Niku tegasnya buat terus aja terang nol tuh tuh nyatane ngoten niku lah. Mula jure enten nuan saya puni. Ini nopo. Sinten? Kanjeng Nabi Muhammad niku kok iso jadi kanjeng Nabi Muhammad. Lepas dari soal itu takdir gitu ya. Artinya secara sunnatullah bahwa kebiasaan iku sik lan damel pancen ngoten niku. Kanten kanjeng Nabi Ibrahim niku lan donga ke zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim donga. Nabi Ismail donga. Gitu nggih. Terus putrane Nabi Ismail Adnan sak terusé donga sampai gigi Bani Hasyim donga ape-ape kabeh. Keturunan tibukan di Nabi Muhammad saya ini pun pas. Terus enten sing tanglet. Kenapa iki? Sami-sami putrane Nabi Ibrahim. Sing Nabi Ismail niku gagah dinurune Kanjeng Nabi Muhammad. Lah sing putrane Nabi Ishak kok. Mboten saged nurunke sing mulyane setingkat Nabi Muhammad. Nuwun sewu. Niki ajeng kula aturke ning ibu-ibu ampun tersinggung Bu nggih. Bu, kula nuwun sewu dhisik. Jenengan ngertos? Nabi Ishak niku putrane Nabi Ibrahim saking garwa kepertamane lho nggih. Sinten asmane? Siti. Sing pertama sinten? Sarah napa Hajar? Ayo ora apal. Nen? Siti Sarah ya. Lah sing Nabi Ismail niku putrane Nabi Ibrahim saking garwa kedua Dewi Hajar. Ya, sing Siti Sarah niku padha-padha dadi garwane Nabi Ibrahim niku cara tau loro ati karo garwane. Niku luwih sering Siti Sarah katimbang Siti Hajar. Mulane benih kecil loro atine sifat hasut cilik. Jadi di marun itu mesti hasut. Sifat hasut cilik dengan tentang Siti Sarah. Disimpen Nabi Yusuf dari kukul. Biasa disimpen Nabi Yakub. Ini jelalah. Disimpen Nabi Yakub ini ditibak nih teng garwane Nabi Yakub. Sing pertama. Jadi ku ibu Yahudi sewelas niku. Ini rumahnya jelalah pas cara gederan ini subur. Mereka garwane Nabi Yakub sing pertama. Ini kulah hasut karo istrinya Nabi Yakub sing kedua ini ku ntek-ntekan. Lek Siti Sarah lah jempet. Betul tak tak diketok ini mereka nyeneng no garwane lah. Tapi lek sing garwane Nabi Yakub sing istri pertama ini non sewu. Terang-terangan nonton lho. Lek hasut karo garwa kedua. Lek sing garwa kedua jadi Nabi Yusuf kali Bunyamin. Betul lho kek. Nah, sing garwa pertama. Jadi Yahudi. Ini dia diwut itu saja nih. Benih ketidakbaikan itu. Entah prosesnya cepat atau lambat. Secara genetik itu nanti akan muncul. Dan akan muncul. Ya untung menjadi sempalan pang atau mawar. Jadi untungnya dikung. Karena Nabi Ibrahim dan Dungu makin ngoten. Nalika didhawuhi Allah Ta'ala. Ibrahim kowe sukses. Tak uji, pirang-pirang ujian kowe sukses. Kowe saiki ini ja'ilu kalin nasi imama. Kowe tak dedekno imam bagi seluruh manusia. Panjen pangkat keimaman di antara sekian Nabi Ulul Azmi itu sing gadah Nabi Ibrahim. Kenyataane wae ngoten. Tidak ada satu nabi pun setelah Nabi Ibrahim kecuali itu keturunan Nabi Ibrahim. Mulane sampai agama samawi besar di dunia sekarang Yahudi, Nasrani, Islam, ketiga-tiganya ini nabinya seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim. Mulane diwastani Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Bapake para nabi. Walaupun ngoten niku ternyata nalika sik kliwatan ya sik tukul. Niki ngomongne soal fitrah lho nggih. Ngomongne soal genetiknya, artinya keturunan gennya. Ini kepingin mengaruh. Dan ini sakit virus irat jadi diikhtiari dengan riadoh. Secara watak, Siti Hajar itu sakjane budak. Budak Raja Mesir, sing dihadiahno dumateng Nabi Ibrahim. Cara watak budak ini kula, wataknya watak pelayan, nopo watak dilayan. Watak pelayan. Krono watak pelayan nurun ke Nabi Ismail. Ini ku bibit pelayanan itu sampai nurun dengan Nabi Ismail senangkan yang ladeni umat. Betul lagi. Mulanya sing akeh-akeh. Wong sing sukses. Ini ku wong sing cuci latihan jadi pelayan. Jadi lek putra jenengan diplek-plek kiai dekon ngladeni aja lara ati. Lah sakniki malah wali murid wali santri niku sok-sok ngrasani kiyaine. Piye to, kiai-kiai keseneng ngono, santri semono kok ngladeni kabeh. Saman sing pandang kok kiai niku sakniki latihan anake sampean niku sok iso dadi pelayan apa njaluk dilayani. Nah, niki nyon sewu kene. Mira, Bu. Wanita solihah yang menjadi saringan keturunan fitrah sing pun mungsal wangsal nanti kulatur ke wanita itu punya satu organ yang orang laki-laki gak punya namanya rahim itu adalah saluran rahmat terbesar dari Allah, maka jangan dikotori oleh watak-watak jelek jahatnya seorang ibu. Nalikon jenengan pas hamil kok sampai duwe rasa serik dateng garwa panjenengan. Insya Allah maka watak serit panjenengan badai tumus dan putra panjenengan. Mula wong kuno biyen jan hati-hati. Lek pas garwane meteng malah sing lanang etok-etok golek yandel apa kadang sing etok-etok nyidam semuanya. Sing kira-kira sing lanang suwi ora oleh-oleh sampe babaran perune apa lek isah ngetelak ora patek padu. Dan prihatin isik jadi janin jabang bayi tengguru peteng mau diajari kendel kaya anak rojo le cara diomongi kaya anak rojo le kaya anak anak satrio ora usah nyek-nyek ora usah ngeringik-ngeringik jaluk ditunggani bapakmu ben bapakmu perang kaya jadi bucah kendel aja jadi bucah kepek. Ini rojo-rojo biar kulinane waktu itu. Dan saat ini malah diwale. Pas, halo wale. Ya jadi anak ini kita terus jadi rapatnya jadi kekendulan. Iya gak? Ini pas-pas mas periksa aja lu diterno mas. Ulah matur ya tuh lihat jadi. Kayak makanmu ngelanang. Lu berarti bikin ngomongnya soal. Kenapa? Salah satu cara membuat benih yang baik nih wow loh fitrah sing sae niku banyak niku disengsara jenengan saiki butuh ngrasakno penak sesaat ini ning keturunan jenengan elek-elek apa tak kepengin saiki sengsara tapi sik duwe keturunan sing apik-apik. Nah monggo kanten pilih mon niki nggih ora ana sing maksa kok bener sing maksa iki. Jadi lek ngomong soal nipa niku wau fitrah watak gorisah bahasane insting gawan lahir wateke bayi ning arep cerdas apa ora cerdas niku sakjane tergantung suasana nalika yang sepuh niki kesih napa ngandut terus dipengaruh lagi atasnya lagi niku al arwah junudun mujannadah niku pancen saestu. Nah jadi lek sing tiang wali ane niku wau, masuk dateng tiang sing wali ane sing cerdas niku wau, niku aneh, nggak pakai udu tenanan. Jadi lek cara tempe bos niku wau ya, udu di timbuni sing akeh, udu nopo gelembung sing kandel, terus lek nyuguno ya sing kira-kira orang adem. Lha niku nek ajeng dicampuri sambel petis ya kudu sambel petis sing enak ngono lha niku mungkin dadi imbang ngoten. Dadi iso kudu sedo angelan ngoten. Tapi lek pancen tempe niki kit awal memang deli murni. Nggih, delala sing tunggu mumbah ora banyu kali tapi banyu sanyo sing bening. Ha, niku mungkin dadi tempe ya tempe enak. Diiris tok. Ala di ukur-ukur di open ngono iki sugune wis pantes. Ya, sing repot iki lek nglentis. Lentisane campur kerikil. Iki kadung dadi tempe dididih angel iki. Wis ketok api dibungkus lepung rumangsane niku ya wis tempe api bungkus dicakak-cakak. Kurang ajar kletak. Lah niku cara dadi Joko ngono pas ngelamar kaya yo dibungkus mercy dibungkus dasi dibungkus sepatu hebat tiba-tiba bangsa wis dadi mantune karena biajinan ngentekne sawah niku mergo nalika sejak krikil sejak pedele dia sudah bercampur krikil mana yo kudu ati-ati niku pun angel mergo napa li roda ati fitratihi krono ele fitroe si aksuhada fitroe wong sing wali ane niku wau wanuk soni gorizatihi lan kurangi sudone insting utawa gorizah niku gawan lahir manjen wis kurang nuwi. Nah niki sing ditarik A dan B, soalnya A dan Z, itu loh ya. Sing A itu positif, sing Z negatif. Nah, antara A dan Z ini banyak sekali, sing macam-macam. Ya enak sing secara kecerdasan, geli, tapi secara ini kurang. seneng ngapal pujian, tapi salate rata gelem. Karo kanca loman tapi ibadahe glonjom. Wah, ngidobodo srekep, wiridane nggwethu tapi cetil. Ngono sing model niku fanatik demene karo agama entek-entekan, pokoke lek Islam tersinggung ngamuk ndek. Tapi yo ora tau salat. Enek sing model ngono. Yo lho, Ge. Ngene sing model pokoke yo kaya-kaya wis melok kiai, ngono ta. Usen demene karo kiai ora karu-karuan. Tapi yo dikandani kiai bolak-balik yo panggah. Ngomong pancet ngono, tapi yo ora mantul. Enek sing ngono kuwi enek. Ngene sing sakjane ngapi. Buaran kaler breh nek iku, tapi anger tersinggung sithik ngamuk ngono kuwi enek. Sakjane asale yo masjid ndek sing ngumbang sembarang ndek sembarang ndek. Tau kecentok apa sithik nek sepurek mah Jumatan ning kono lho ngoten iku. Ya enek sing model ngono. Jadi jarak antara yang terbaik dan yang terjelek itu ternyata masih banyak tingkat, banyak warna ya. Itu semua adalah macam-macamnya orang yang semua butuh pendidikan. Wa baina hadzaini lan iku antarane iki-iki napa jarak iki-iki antarane sing dzakiyul fitrah karo sing aksu hadza sing cerdas karo sing ora cerdas darajatun utawa ana pira-pira tingkat latuhsa kang ora kena diitung sejumlah manusia itu sendiri. Sahabat mana yang sing cerdas kata Abu Bakar, dan sing dua jam kata sahabat sing diingin ni pasing. Sing kita pak, poso-poso ya panggah, blok-blok. Ada ada sing udah menunggu. Sahabat mana benten-benten. Nah, tapi semua itu sebenarnya bisa diolah. Ampun-ampun cinti, selama masih punya kecenderungan nyambung karo sing tukang olah urip, itu sakit diolah. Ngoten. Tempun bos itu kita kayak orang jahil itu lah tinggal pakan sapi ya gelis lemuat. Nah, ini saya enten manfaat ya, saya enten manfaat. Lagi mana pun kuatir lah balik harga. Tan krono iki iki kabeh soal bido-bido. Kulo sekabiannya harga. Yah taju butuh. Soal murid-murid. Butuh ila sohbatil masyaikhi maring ngantri nggone pira-pira syekh sing ahli tata krama. Mboten saged, soal tata krama niku mikir dhewe mboten iso. Tata krama niku mboten nek dipikir ora niku soal rasa kok. Nggih. Tata krama itu harus ada pelatihnya. Dekat dengan yang melatih, dicontoni karo sing melatih. Nek mboten ngene sama jajal, Bu. Jenengan gadah pamong sampean beda-beda no. Nu carane omong anak jenengan lak manut carane sing ngomong. Di jaman niku riyen gadah putra kembar, saniki nggih tesih, walaupun gadah putu. Gadah putra kembar sami-sami putrine. Ya jaman tambah beras. Lha niku sing ngomong benten-benten. Wis sami-sami santri. Nggih sami-sami sae sakjane wae cara-cara akhlak sae. Ning gadah model sing beda siki ini kan saniki lak nurun. Napa? Sing setunggal dimong tiange telaten. Tiange telaten, mboten tak patek kakek ngomong, tapi trampil. Lah sing setunggal dimong lare sing serba akeh omonge. Mboten cerah akeh omonge, titi-titi diomong, dadi ngomong niku kalih ngomong terus, lah pinter lah ngene, ngono. Lah nek sing sing setunggal pokok meneng ngoten mawon. Tapi terampil nandangi napa-napa. Dene iku bangsa apa nagen niku. Modele omongane niku lak ketularan sing ngomong niku. Sing model ora patek akeh omong niku sakniki kata sakniki mun gadah putrane mboten patek ngomong. Gadah garwa garwane mboten patek tau mulai tapi ya ora ngomong. Kemar-mar nangis ngono. Lha nek sing setunggal mboten. Krana sing setunggal niki serba pinter ngomong. Delalah kuliah bisa. Yo karo bojone bantah-bantahane. Bantah-bantahan adu argumentasi mergo padha kuliah e. Ya omong yo wow yo ngoten. Kula pikir oh, sik ngene dolan tenggen kula. Badan. Mbak sampean niku kok ketularan ora ketularan ibu, ora ketularan abah, ketularan Mbak Nur aku. Mriki sing ngomong jenenge Mbak Nur. Jenenge kekancan, gandeng, jejer. Itu bisa berpengaruh. Saestu niku. Makne nggih. Setiap murid itu tidak bisa, tidak butuh pembimbing untuk merubah watak dia loh ya. Mboten nang sekedar kok nuwun sewu iki tak ogemi ngono mboten niki, tapi kudu sing sing saged nulari. Ngoten. Apa cukup ngancani ta? Terus ita itu, kula pun nate bingat mriko, ora usah ngono. Sing penting ora soal bingate. Jane, bingat itu lak namung istilahnya formale surat nikah ngoten. Bingat niku formale surat nikah. Nanti wae sampean ngalor kidul nggawa surat nikah lek nyatane sampean minggat terus ora tau ngekei nafkah lak yo padha mawon. Nggih ta? Lah guru niku mboten kangge bangga-bangganan. Ngoten. Sobatil masyayikh disamping sobatil masyayikh wa ta'addubi lan niru tata krama bi adabihim kelan pira-pira tata kramane masyayikh. Sing penting niku nyangkok. Nggih, cara jawane ngoten. Nyangkok amre ketularan tata kramane guru niku. Guru niku lek delok wong miskin piye tak tirune ah. Guru kuwi lek salat piye tak tirune ah. Guru sing jare dionekno digugulan ditiru niku pancen nggih pas. Guru itu lain dengan pemberi informasi lain. Nek sing ngekek informasi pokoke tak kei informasi loro tambah loro papat, sapa loro tambah loro papat, apal yo wis bar. Ngoten. Niku jenenge pemberi informasi. Niku dudu guru tapi pengajar. Pemberi pelajaran. Tapi nek sing guru digugulan ditiru. Nah, niku kudu di tiru tata kramane wattiba'u wattiba'i awamirihim lan manut pira-pira perintahe masyayikh wa nawahihim lan pira-pira larangane masyayikh. Kok lek dituru kabeh nguwatiri. Ora ro cara-carane niru-niru. Ngerti lho nggih. Mengke guru mesti ngekeki awer-awer maksude. Kok lek niru sing iki tok sing aja mbok ditiru. Iki ora pantes. Iki kowe kudu ngene. Lagi matukmu ya ngaji hikam itu wae wis. Ora sah kakean renor-renor nyambut gawe macem-macem malah jeblok kabeh. Lha kulo nate jajal nyambut gawe iki jeblok tenan. Saestu kulo nate nyambut gawe nyewakno mobil bangkrut. Nyambut gawe dodol kitab bangkrut. Wis dipesen iki ta wis to butuh ngaji-ngaji ya. Butuh mulang-mulang. Iki awer-awer perintah kiai ini ngoten. Awer-awere ngoten niku. Dapat jelanggah ya jlebet. Nyatane bangsa mbuh pirang persen iki pirang persen tak turuti. Boleh ku nuruti iki krana melek ben terkenal apa oleh ku nuruti iku mergo ben ngaji oleh amplop apa oleh nyatane lak pokoke butuh ngaji ngaji butuh mulang mulang ngono soalah nek amplop ben macam-macam niku lak tata kramane ati gitu lho nggih. Sing niku mungkin enten pelajaran dhewe. Betul lagi, enten pacaran TV. Sini aku mungkin jangan enten awar-awar diri nih. Enten awar-awar diri. Mungkin mungkin sakit dengan niru. Mana guru sampean riwayat ini nyebar duit sakit tahunan nenggono rondo-rondo sak desa jumlahe rong atau sakit rondo sampean niru oleh niru oleh niru ini tetap pasti itu harus konfirmasi juga kepada guru. Nun sewi dalam sampun dari agen model jenengah dengan sampun nyantuni rondo-rondo kalau nggak nyantuni rondo-rondo. Tapi nun sewi belak-belakan mawon akhlak batin kula sing dereng pas itu sisih pundi. Lek murid sing tenan takok ae ngoten ora kok terus alhamdulillah kula sampun wanu wanu malah ngaten malah ngene niku enten tiyang sempundi ngaten-ngaten lho ora ngono guru malah dingonokne kuwi. Maturi kecangan niki enten akhlak kula sing dereng beres napa. Ya wis apik ya. Ya wajar to lek. Cuma ya siji sing kudu mbok ngati-ati. Aja ketularan Nabi Sulaiman nalika pengen serakah. Nanggung jawab makhluk sak dunya. Jadi aja kemlelet rumangsamu kuwi iso nyangoni 50 taunan ning rondo-rondo itu rumangsamu sak desa paling apik kuwi dhewe lek kuwi kudu ngati-ati. Oke, okay. Nah, begini aku mengenai yang sedang ini. Nah, ya, wui. Khusus pun di, ya semua nunggu itu jadi uang urep biasa lah. Nek ujuk-ujuk kapel, harus belajar. Jadi kalau nak sakit dialog, nanti malah saya ni tu jenenge, nopo itibau awamiri, huma nawahi, nergolopo, kali anang, ya anang krono saat temenek kelakuan iku ilam tajri, iku ilam tajri lamun, ora. Di mana hilang dari si? Lamun ora lumaku apa afaluhu piro-piro penggawene murid, penggawene si, ya, penggawene murid, ala muridi, ala murati wiri, ingatase kang dikarepaken saliyane murid. Layak sih umong kora sahlah ketua murid, opo al inti kolunga leh adalah rasa kesenangan. Maksud ingat lo, selama suatu perbuatan itu, perjalanan perbuatan munculnya afal itu masih berdasarkan kehendak selain guru. Ingat lo benar. Selama perjalanan itu masih selama pekerjaan baik yang dilakukan oleh murid itu tidak berjalan atas kehendak selain guru, maka perpindahan hawa nafsunya dari pekerjaan itu tidak akan lepas. Tangga a priori tek hawa nafsu pada gundel bawa. Tapi lek dasar lakune niku kron, iku perintah guru, iku berarti lek dudu karep sampean. Sing penting ora soal berhasilnya pekerjaan, tapi bahwa ketika kamu melakukan itu atas nama perintah guru ini, kamu sudah tidak punya hak untuk mengaku kebaikan yang kamu lakukan itu. Secara langsung hawa nafsumu terdidik untuk tidak rumangsa apik. Mergo sakjane sing apik iki gurumu. Ngerti lho nggih. Tapi iki mboten tok terus jauh ampun kesusu menuduh bahwa teori begini ini menfeodalkan guru. Bukan soal menfeodalkan gurunya ini. Tapi bahwa lalu orang terbiasa untuk gak ngakoni keapian. Itulah nanti pada saatnya. Ketika dia berhadapan dengan Allah pun dia merasa masih tetap rendah. Wadah. Iku. Walau balago senajan ustumeka sapa murid. Friyadoti ing dalam latihane. Wal mujahadati lan mujahadae wis tumeka kulama blahin ing sekabehane nggon tumeka artinya walaupun oleh riyadhah wis berbagai macam riyadhah kabeh dilakoni tetep nafsune gak iso lepas nalika ndek gak duwe guru. Yo ngoten. Nek takok iku iso ngono kok lho aku pengen yo tak utek dhewe lho pangkat dhewe nek. Tapi lek takok iku iso ngono lho, pancen aku dituntun karo Pak Yai. Kok upama Pak Yai kira nuntun aku ya ora iso. Lah wis lepas. Ketika lepas itulah nafsunya jadi gak dapat bagian. Lah ketika gak dapat bagian itulah sebenarnya lalu ada semacam ketundukan. Ya ketundukan itu sebenarnya yang penting pada inti kehambaan seseorang pada Allah. Ngoten. Wa dzalika ta mengkono-mengkono ora iso lepas saka hawa nafsu iku li kasafati hijabi nafsihi. Krono kandele hijabe nafsune murid. Mboten. Jadi terus-terusan selalu nih kemudian semakin numpuk ada kebaikan karena enggak ada guru ya. Jadi enggak ada tempat mencelok mencelok nisbat keapian itu kepada selain dirinya kan mboten. Krono dhewe pinter maca kitab, tau dik dhewe roh iki enek hikmah ngene hikmahane riyadhah dhewe. Hasil metu anune terus tak kok kok anu iso apik ngoten niku. Mbanyen aku latihan kuwi suwe lho aku nah. Apik nah aku nah. Aku nah terus semakin numpuk justru hijab nafsu itu yang jadi dia lalu tidak tata krama di hadapan Allah. Itu salah satu watak iblis sehingga dia rajin itu. Ngoten lho nggih. Lho. Nggih. Tetep perlu sing jenenge tata krama niku panggah butuh pelatih. Lek soal undang-undang anggere ana pengumuman roh wis ngoten lho nggih. Tapi le soal pengencak nang undang-undang ini, aku sampai iso jadi tata krama. Ini aku yang buatin tentang pelatih gampang kebeliduk. Mugi-mugi, kalau panjenengan sedaya dipun paringi pitulung jeneng Allah, sakit ngelampahkan